بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة مسجد ياسين بغدادي yang dimuliakan oleh Allah SWT, baik bapak-bapak yang sudah terlatih dan tenang maupun ibu-ibu yang sebagian yang sibuk, juga para pendengar radio Jabatmu di mana saja anda berada. Alhamdulillah, siang ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang itu daya syaitan dalam menjeruskan manusia. Poin terakhir yang kita bahas pada Selasa yang lalu adalah syaitan melibatkan diri dalam urusan harta dan anak-anak. Kita tahu fitnah harta, dan memang fitnah harta merupakan fitnah sosial bagi umat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diterima dari Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Setiap umat akan diberi ujian berupa fitnah yang khusus. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibn Oleh karena itu, inilah yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW akan menimpa umat. Beliau tidak khawatir umatnya ditimpa kemiskinan, sebab dengan kemiskinan umatnya akan tabah, akan sabar, akan tambah mendekat kepada Allah SWT. Tapi ketika umat yang ditimpa dengan ujian dalam bentuk melimpahnya kekayaan, banyak di kalangan umatnya yang tidak sabar menerimanya, sehingga terjerumuslah ke dalam kelalaian dan kemaksiatan akibat harta yang dimilikinya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaykum walakinni akhsha 'alaykum an tubsaru dunya 'alaykum kama usidat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha wa tuhridukum kama ahlakatkum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kamu, akan tapi aku khawatirkan dunia ini dibukakan bagi kalian, dikucurkan, dimudahkan, dibuat melimpah kepada kalian, sebagaimana dibukakannya dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka dahulu pun sudah berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Lalu hal itu membinasakan kalian sebagaimana hal itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya diberikan ujian dalam bentuk kekayaan melebihi kekhawatiran kemiskinan. Kalau terima kemiskinan, beliau tidak begitu khawatir. Oleh karena itu kita dapati banyak orang dia ibadah ketika ekonominya lemah. Tahajud rajin, sholat Kamis rajin, nanti rajin. Tapi setelah rezekinya dilancarkan oleh Allah, mulailah seluruhnya berkurang. Tahajudnya berkurang, sholat Kamisnya berkurang, nanti tidak lagi sempat. Sebab sibuk dengan menggolongkan kekayaan, lalu infak sedekah juga kendur, lalu kekayaan melimpah yang dimilikinya dikelola oleh orang yang hati dan imannya sangat-sangat lemah, sementara godaan untuk bermaksiat begitu gede, begitu besar, tak mustahil kelebihan uang yang dimilikinya menyeret dia kepada kemaksiatan. Akhirnya putuslah dia, akhirnya jauh dia dari majlis-majlis ilmu. Ketika akhir dalam majlis ilmu setiap dibahas tentang kemaksiatan, dia merasa itu ditujukan kepada dirinya. Itu dimaksudkan untuk menyindir dirinya. Mulailah muncul tidak suka kepada dakwah, tidak suka kepada orang-orang yang menyebarkan dakwah, dan itu kebinasaan. Bagi orang itu, ya di dunia, ya juga di akhir. Berdasarkan hal itulah, maka harta merupakan media empuk bagi syaitan untuk melibatkan diri dalam pengelolaan harta. Selain itu, syaitan pun mengetahui bahwa kecintaan manusia kepada harta begitu besar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, dalam hal mencintai harta. Al-khair di sini adalah harta. Lasyadid, benar-benar kuat, benar-benar sangat rakus, antusias, dan sangat bersemangat. Lalu kekayaan melimpah yang dimilikinya mendorong dia untuk bersikap takabur, arogan, sombong, dan menghina orang lain yang hartanya jauh berada di bawah. Makanya kita dapati semua orang yang menentang dakwah para nabi terdiri dari kalangan orang-orang yang kaya raya, dan Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Al-Qur'an kan kala innal insana la yaghra ar-ra'us tam. Kata Allah sekali-kali sesungguhnya manusia itu layak benar-benar durhaka. Yang roh artinya melebihi batas yang dijadikan. Kenapa Allah SWT? Karena dia memandang dirinya berkecukupan, dirinya memiliki kemampuan. Allah pun berfirman, walau basallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah membukakan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ardh, pasti mereka akan berbuat kedurhakaan di muka bumi. Makanya Allah pun berfirman, wa ma arsalna min fi qaryatin min nadhirin illa qawluhu rabbuha inna bima arsaltum bihi kafirun. Tidaklah kami mengutus seorang memberi peringatan pun kepada suatu negeri kecuali orang-orang kaya yang ada di negeri itu berkata, sesungguhnya kami kafir, kami durhaka, kami ingkar, kami menentang terhadap ajaran yang kalian bawa. Oleh karena itulah, maka harta umumnya mendorong orang untuk arogan, untuk sombong, untuk menolak kebenaran dan melahirkan keburukan lainnya yang sangat banyak. Di antara bentuk-bentuk keterlibatan setan ada tiga bentuk keterlibatan. Keterlibatan yang pertama adalah keterlibatan dalam hal memperoleh harta itu sendiri. Kedua, keterlibatan setelah harta itu dimiliki. Ketiga, keterlibatan setan ketika harta itu dikeluarkan, dibelanjakan. Ada tiga pintu yang dimasuki oleh setan dalam melibatkan diri dalam hal pengurusan harta manusia. Tiga pintu itu tadi, ketika mencarinya, kedua setelah diperolehnya, yang ketiganya ketika mengeluarkan atau memanfaatkannya. Adapun keterlibatan setan dalam memasuki pintu pertama, yaitu usaha untuk memperoleh harta adalah pertama, memperoleh harta dengan cara yang haram, yang tidak halal. Baik dengan cara mencuri, menipu, atau judi, atau riba, atau yang sejenis yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran atau Sunnahnya yang sahih. Dan banyak pemikiran untuk merumuskan cara memperoleh harta yang seolah-olah halal padahal haram. Riba yang direkayasa, judi yang dikemas menjadi sebuah bisnis usaha, dan pencurian yang direkayasa seolah-olah itu bukan pencurian. Contoh judi yang direkayasa seolah-olah itu bukan judi, umpamanya apa ya, dagang saham gitu ya, bukan dollar price, jual beli saham di bursa efek umpamanya itu judi. Beli saham anu, ketika dia naik kita jual, ketika dia turun kita beli. dan itu susah diprediksi karena naik turunnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak bisa kita duga dan naik turunnya dalam hitungan detik. Faktor yang mempengaruhinya ya faktor politik, faktor bencana alam, faktor kerusuhan, banyak dan tidak bisa diduga. Jadi seluruh manusia menyatakan ini gambling, ini sekedar dugaan-dugaan. Gambling itu bahasa son, bahasa kita ini apa? Judi. Bagaimana sih cara memilih kira-kira sahamnya? Ah ini sesuatu gambling aja, gitu kan? Gambling itu bahasa son, bahasa kita ini. Tapi banyak orang yang merasa itu bukanlah judi. Lalu terlibat di dalam hal. Bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak. Persis seperti itu. Nah, orang tidak peduli lagi. Dan apa yang terjadi tersebut pernah diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Nabi bersabda, layak diana alal nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Pasti akan datang kepada manusia suatu zaman. Nabi SAW menyebut kepastian itu dengan ditekankan dengan dua jenis penekanan. Penekanan yang pertama, beliau mengatakan dengan menggunakan lafal lam. Lamnya lam tauhid layatiyanna. Lamnya kan? Kedua, ada nun tauhid tsaqilah di akhirnya. Nunnya nun tauhid, lamnya lam tauhid. Dua tauhid, dan tauhid itu penekanan. Asalnya yakti, masuklah jadi layakti, masuk nun jadi layaktianna. Artinya pasti akan datang. Kepada siapa? Alannasi, kepada manusia. Apa yang akan datang itu? Zamanun satu zaman. Zaman tersebut bagaimana? La yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Pada zaman itu orang-orang tidak peduli lagi bagaimana dia memperoleh harta. Amin halalin amin haram. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Dan zaman ini kira-kira sudah datang belum sekarang? Sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Boleh dikatakan seluruh usaha bisnis dengan nilai besar atau bahkan juga dengan nilai kecil apalagi besar tidak bisa bersih dari praktek yang haram. Umpamanya kita memperoleh proyek itu tidak bisa diraih dengan cara yang halal. Ikut tendernya bayar dulu, agar menang harus ada pelicin. Setelah menang untuk mengerjakan proyeknya juga harus nyuap ke sini, nyuap ke sana dan seterusnya. Kalau bukan cuma sulit. Kalau tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu, kena penalti nanti. Kayak minum bola. Gitu ya. Nah, untuk itu, maka agar lancar, apa yang terjadi? Suap sana, suap sini. Itu haram. Yang nyuapnya, yang disuapnya, dua-duanya haram. Dua-duanya diancam dengan ancaman neraka yang sangat dahsyat siksanya. Karena banyaknya pengeluaran untuk nyuap sana dan nyuap sini, sedangkan dia tidak memiliki. Apa yang terjadi? Anggarannya dimakan atau kualitas dari proyek yang harus dikerjakan ini dikurangi. Dan mau tidak mau, para itu untuk kepentingannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi umatlah yang terugikan. Kalau proyek itu tentang pengadaan barang yang dibutuhkan untuk umat, harga barang itu jadi sangat mahal. Kalau proyek tersebut berupa umpamanya jembatan, jalan, dan seterusnya, yang harusnya jalan itu kuat 5 tahun, itu cuma 5 bulan sudah hancur lagi, gitu kan? Jembatan yang harusnya kuat puluhan tahun, berapa-berapa bulan, runtuh. Ini apa? Itu praktek-praktek haram yang dilakukan oleh manusia di dalam mencari harta tersebut. Tapi ada tapinya, bisnis dan usaha seperti ini menjelang kedatangan hari kiamat akan merajalela. Dan ini termasuk di antara salah satu tanda sudah dekatnya kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim, Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayat syu'al mal wa yakhura wa taqsut tijara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah harta akan melimpah serta perniagaan atau bisnis akan menyebar dan akan semakin banyak. Sampai-sampai disebutkan para istri pun ikut membantu usaha yang dilakukan oleh suaminya masing-masing. Dan ternyata tanda-tanda tersebut sekarang sudah ada. Ada nggak para istri, para wanita yang ikut terlibat dalam usaha yang dilakukan oleh suaminya? Banyak. Bahkan ada yang sebaliknya, suaminya nganggur, nyapu di rumah, urus anak, masak, istrinya yang kerja. Ada yang seperti itu. Oleh karena itulah, maka ini menjadi ladang dosa, ladang kemaksiatan, ladang kesalahan. Dan tentu saja setan menganggap ini kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa. Ini yang pertama, keterlibatan setan adalah agar manusia meraih harta itu dengan cara yang haram. Yang keduanya adalah al-insyibal bijamhi. Keterlibatan setan yang kedua adalah menyibukkan manusia dengan mencari harta sehingga melalaikan kewajiban, baik melalaikan dalam hal pelaksanaan ataupun melalaikan dalam hal kualitas dari kewajiban itu. Betapa banyaknya orang karena kesibukannya dengan harta, mencari harta, dia meninggalkan sholat atau menunda-nunda pelaksanaan sholat atau melakukan sholat sendirian dengan meninggalkan berjamaah di awal waktu. Itu dari segi pelaksanaan. Kedua, dari segi kualitas dari ibadah itu digerogoti oleh urusan dunia. Hatinya, pikirannya penuh dengan urusan dunia di dalam sholat. Sehingga seringkali sholat dijadikan media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Dipakai ngelamun. Apa yang terjadi? Yang terjadi sholatnya hamba. Yang terjadi sholatnya tidak berbekas. Yang terjadi sholatnya tidak bisa mencegah dia dari seluruh keburukan yang selama ini dia lakukan. Kejinya tetap, munkarnya tetap, kebajikan dan akhlaknya juga terhadap. Dan ini terancam oleh ayat fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Wail bagi orang yang salat. Wail itu wail fi nari jahannam, lembah di neraka jahannam. Lembah adanya di mana? Di dasar. Setelah dasar terus ada lembuk lagi gitu kan, itu kan lembah ya. Dan neraka dengan kadar siksa yang paling dahsyat adalah neraka yang paling rendah. Makanya disebut darokah. Darokah itu tingkatan yang urutannya dari atas ke bawah, semakin bawah semakin dahsyat siksanya. Wail seperti itu bagi orang yang sholat, tapi alladzina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Apa bedanya? Bedanya kalau fi, dia lalai dalam sholatnya, tidak khusyuk, ngelamu, itu fi. Kalau an, dia lalai efek setelah sholat. Setelah sholat tetap dia keji dan mungkar, padahal Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu setelah sholat kejinya tetap, mungkarnya tetap. Sholat dia orang itu sabun dari sholatnya. Dan dia sabun dari sholatnya karena dia pun sabun fi sholatihim, karena dia lalai di dalam sholat. Siapa orang yang lalai di dalam sholatnya, dia pun akan lalai selesai sholatnya, karena di dalam sholatnya dia tidak khusyuk, maka tidak ada bekas selesai sholat. Sebelum sholat dia tukang nimbul, tukang dusta, seusai sholat tetap jadi jago bohong. Sebelum sholat dia tukang gibah, dia menjadi gibahar, dia menjadi seorang gosipah, dia menjadi seorang isuwar, penyebar isu, jadi istilah-istilah sendiri. Setelah sholat tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan. Dia terancam dengan itu. Nah, syaitan berusaha agar orang itu dengan harta kekayaannya lalai dari semua kewajiban. Sehingga kewajiban itu tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau itu dilaksanakan atau ditinggalkan, pelaksanaannya tidak berkualitas. Kalau sholat dia tidak khusyuk, kalau kurban umpamanya dia lari, ah jangan kurban lah, kalau sudah banyak itu sudah cukup gitu ya. Kalau tak kurban, lu tak kurban, berapa yang termurah? Dia punya uang untuk yang terbesar, tapi naiknya besar, berapa kambing termurah? Tak punya mana dia. Punya uang banyak, nanya yang termurah. Padahal seperti yang sering saya ungkap, termasuk tadi pagi diungkap, waktu hari Ahad juga diungkap, jangankan untuk Allah, karena berbang untuk Allah ya. Untuk sesama manusia, berani gak kita memberi hadiah dengan hadiah yang sangat murah, meriah dan jelek, padahal kita mampu memberi hadiah yang bagus dan mahal. Kalau umpamanya ada kawan atau tetangga baru melahirkan anak, kita biasanya ngasih hadiah kado ya. Biasanya isi kadonya apa? Mungkin baju anak. Apakah kita berani beli di MPR, di PKL ada baju anak? Ada, sebut tiga hadiah odol satu. Nah, beli aja 5 biji. Terus dihadiahkan. Berani enggak? Enggak berani. Paling kita ke toko yang bagus. Kalau umpamanya dia orang yang terhormat dalam pandangan kita, cari yang terbagus mana, baju bayi yang termahal dan terbagus. Ini Pak ada berapa? 100 ribu. Ada nggak yang 1 juta? Kan gitu ya. Sebab yang akan saya kasih ini bukan orang sembarangan, bos saya. Ke orang begitu, masa ke Allah Subhanahu Wa Taala berkorban dengan yang termurah. Kalau umpamanya kita tetapkan harga kami minimal 2 juta, maksimal 10 juta, jangan yang 3 juta juga. Yang 2 juta saja usah. Kalau dia punya banyak uang, lebih dari itu. Saya sering ingatkan bagaimana kisah dua anak Adam, yang nama dari kedua anak Adam ini sering dikenal dengan sebutan atau nama siapa? Habil dan Qabil. Tapi itu riwayat Israiliyah tentang namanya, riwayat Israiliyah Habil dan Qabil. Tapi kisahnya benar diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lalu Allah menerima kurban anak Adam yang kurban dengan yang terbagus dan menolak kurban yang terjelek. Lalu Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, syaitan berusaha orang yang berpikir kalau kurban diabaikan atau dilaksanakan, tapi cari yang termurah. Karena saya tidak kurban mau, gitu ya. Kurban saya, kurban tapi yang termurah. Jadi syaitan melibatkan diri dalam hal apa? Dalam hal mencari harta sehingga mengabaikan orang itu dari ibadah. Mengabaikan orang itu dari ngaji, mengabaikan orang itu dari sholat, dari semua yang Allah wajibkan, baik mengabaikan dalam bentuk tidak melaksanakan atau mengabaikan dalam bentuk melaksanakan tapi ala kadarnya, tapi asal-asalan. Betapa banyaknya di kalangan ikhwan takwa, ya. Ketika umpamanya menjadi mahasiswa, mahasiswi di mana ada pengajian tujuan? Lulus kuliah, kerja, gaji gede, ngajinya berkurang, lama-lama berhenti karena kesibukan. Tapi ini kalau ada daurah kasih tahu saya, infak sedekah, lama-lama dikontak pun tidak nyaut, tidak menjawab. Betapa banyaknya ikhwan yang awal ngaji, ekonominya masih pas-pasan, tapi rajin dia ngaji karena belum begitu sibuk gitu kan. Lalu mulailah usahanya berkembang-berkembang dan seterusnya, akhirnya kesibukannya menyita seluruh waktunya, ngaji pun enggak. Dan ini membahayakan. Inilah yang kedua, ini jelas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Al-Khutbah Al-Mimbariyah ketika membahas tentang fitnahul mal, fitnah harta. Jadi kata beliau, salah satu di antara godaan syaitan dalam menjebloskan manusia dalam urusan harta adalah al-insyibal bi jam'ihi, menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta tersebut sehingga melalaikan dia dari ibadah. Baik kualitas juga kuantitas, kadang-kadang sama sekali dia meninggalkan kewajiban itu demi hartanya. Inilah yang kedua, keterlibatan syaitan. Yang ketiga, dalam hal mencari harta. Keterlibatan syaitan yang ketiga dalam hal mencari harta adalah melibatkan atau melalaikan orang lain untuk hubbud dunia dan untuk lalai dari ibadah. Dan ini waktu, waktu itu apa? Real, nyata, terjadi. Orang yang memiliki banyak harta membutuhkan karyawan kan biasanya ya. Karyawan Lalu mulailah merekrut beberapa orang. Lalu rekrutan tersebut lebih dominan untuk kepentingan pengembangan perusahaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia menerapkan aturan yang juga melalaikan karyawan. Pokoknya masuk jam 8, istirahat jam 12, masuk lagi jam 1. Keluar jam 4, umpamanya. Maka walaupun jadwal waktu sholat zuhur itu umpamanya 11:30, kan kadang di kita ada ya jadwal sholat zuhur 11:30 entah bulan apa tuh. Atau jam 12 kurang lah. Sekarang kan jam 11:42 atau 43, hampir 11:12. Pokoknya sebelum jam 12 gak boleh keluar. Gimana sholat berjamaah? Nanti jam 12 masih ada sholat. Kan gitu, ketinggalan sholat berjamaah. Gak boleh juga keluar jam kantor sekalipun untuk pengajian seperti ini. Akhirnya orang-orang jadi lalai juga. Dia sendiri sudah lalai, membuat orang lain lalai juga. Lalu mulailah demi kepentingan pengembangan usahanya yang tadi hanya ikhwan semuanya untuk daya tarik konsumen melakukan akhwah. Mulailah ada ikhtilaf, mulailah ada perwujudan dari peribahasa dari mana datangnya lintah dan sawah turun ke kami, kan gitu ya. Dan itu bisa aja terjadi di kalangan ikhwan akhwatnya. Mulai ada istilah, mulai ada khalwat, mulai ada berbagai macam penyimpang. Lalailah orang, lalailah karyawannya karena aturan-aturan yang dia lakukan. Akhirnya bukan hanya dia yang terjerumus dalam fitnah harta, tapi juga menjerumuskan orang lain ke dalam fitnah yang sama. Dan inilah yang ketiga. Dan banyak lagi hal lain. Itulah pintu yang pertama, cukup kita jelaskan tiga. Sekarang pintu kedua. Pintu kedua adalah pintu yang dimasuki oleh syaitan setelah harta tersebut dimiliki. Pertama, syaitan menanamkan kesombongan, arogansi dan kebanggaan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, karena sombong dia menghinakan orang, karena sombong dia menolak kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibril." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar atom, sekecil atom. Bukan kacang atom, bukan supro. Supro gede. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur, enggak kelihatan oleh mata telanjang, malah oleh mata yang berkacamata juga. Debu kecil. Nah, sekecil itu ketakaburan yang ada dalam hati seseorang menyebabkan orang itu tidak akan masuk. Apalagi sebesar supro, apalagi sebesar kepala, apalagi sebesar bola, gitu ya. Apalagi sebesar durian. Dan kesombongan tersebut berwujud dua hal, batrul haq wa batrul nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Manusia-manusia yang status sosialnya, jumlah harta di bawah dia, dia remehkan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari ayat yang maupun hadisnya yang tadi disebutkan, manusia menjadi durhaka karena melihat dirinya sebab berkecukupan. Contoh real dalam sejarah kehidupan manusia banyak, adanya Fir'aun, adanya Raja Rambut, adanya Haman, adanya Harun, gitu ya. Itu adalah orang-orang durhaka karena hartanya, karena kekuasaannya. Jadi yang pertama ditanamkan arogansi, ditanamkan kesombongan, ditanamkan ketakaburan dalam diri orang-orang yang kaya seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, adanya sifat bakhil bin kikir alias cetil bin pelit, gitu ya. Merengkel cap jahe merengkehese. Bahasa Al-Quran yang bakhil, pelit. Pelit salah satu wujud dari ketakaburan atau kesombongan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak mencintai setiap orang yang sombong dan takabur, orang yang membanggakan. Siapa mereka? Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil dan juga menyuruh orang-orang untuk berbuat bakhil mengikuti dirinya. Orang yang seperti ini dijamin orang itu tidak akan sukses dunia apalagi akhirat. Sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan jaminan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat kepada orang yang sudah mampu membersihkan dirinya dari sifat bakhil. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, siapa orang yang membersihkan dirinya dari bakhil, faulaika humul muflihun. Maka mereka orang-orang yang akan sukses, akan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya orang yang belum mampu untuk membersihkan dirinya dari bakhil, pelit dan yang sejenisnya, orang itu tidak akan bahagia, tidak akan sukses dunia dan akhirat. Makanya kan pernah kita bahas di sini beberapa faktor penghalang rezeki, salah satunya pelit. Orang yang pelit itu oleh Allah Azza wa Jalla akan disulitkan kehidupannya, termasuk juga hartanya. Allah akan berikan cara agar hartanya habis terkuras. Dengan cara gimana aja? Dia pelit kepada sama manusia, Allah akan ambil hartanya dengan cara hilang, dengan cara dicuri, dengan cara dirampok, dengan cara kebakaran, dengan cara ditipu, gitu kan? Dia pelitnya kepada manusia hanya puluhan ribu, ratusan ribu, paling nggak sampai sejuta. Kerugian yang Allah timpakan kepada dia bisa ratusan juta atau bahkan miliaran. Baik dengan cara hilang ditipu, atau dengan cara dicopet, dicuri, atau dengan cara umpamanya dibangkrutkan dengan hal yang tak terduga, atau dengan cara apapun yang Allah mampu dengan mudah untuk mengaturnya. Inilah yang kedua, cara setan untuk membuat manusia dalam hal ketika manusia itu sudah memperoleh hartanya dengan cara bakhil. Yang ketiga, cara setan dalam menggoda manusia setelah manusia tersebut memiliki harta tersebut adalah setan sama dengan poin yang pertama tadi, yaitu waktunya habis untuk menggolongkan harta, minimal mempertahankan harta agar tidak berkurang. Syukur-syukur kalau apa? Berkembang. Apa akibatnya? Akibatnya lalai dia dari kewajiban, lalai dari menghadir majelis ilmu, lalai dari menghadir sholat berjamaah di masjid. Jangankan yang sunnah-sunnah itu, yang wajib juga kedodoran. Baik kedodoran kualitas dari pelaksanaannya ataupun kuantitasnya, maka dengan cara seperti itu dia tambah futur. Futur itu artinya lemah, imannya yang lemah. Harta banyak, iman lemah, bahaya, bahaya. Dia tidak peduli lagi tentang pahala dan dosa. Ada pahala umpamanya infak, sedekah, tahajud, salat berjamaah, majlis pengajian, dia tidak tertarik untuk memperolehnya dengan cara menghadirnya, enggak terserah. Apalagi dikhawatirkan isi pengajiannya nyindir-nyindir terus ke diri. Itu nilai bahaya. Dia tidak peduli lagi kepada pahala, termasuk tidak peduli lagi terhadap dosa karena hartanya. Dia hambur-hamburkan uang untuk foya-foya, bahkan tidak jarang menggunakan uang tersebut untuk sekedar bersenang-senang dalam bentuk menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan. Orang yang lemah iman suka stresnya sering kan? Stresnya pasti oleh urusan ini. Dia butuh pelarian, dia butuh kompensasi. Kemana? Apakah ke pengajian? Enggak, pengajian baginya tidak lagi menyenangkan, bahkan merisihkan, khawatir tersindir dan seterusnya. Jiwanya enggak klop dengan suasana pengajian. Kemana dia mencari kompensasi, mencari pelarian, mencari hiburan ke tempat-tempat maksiat? Awalnya mungkin deg-degan, lama-lama enjoy, menikmati, lama-lama tidak peduli itu dosa atau tidak. Ah, kalau sudah sampai di sana itu sudah parah, itu sudah stadium 5. Mengayak dengan stadium 5-nya. Terakhir kanker stadium apa? 4? 4. Kalau 5 kok. Hatinya sudah sangat-sangat parah, sudah stadium 4 itu. Karena stadium 4 itu dokter sudah angkat tangan, menyerah. Nyadar lagi cara untuk bisa menyembuhkannya. Dan itulah yang terjadi. Apa akibatnya? Akibat buruknya adalah tak mustahil Allah SWT mencabut kembali harta yang Allah titipkan kepadanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menerangkan anna thalathatan min bani Israel abras wa aqra wa ama fa arada Allah an yabtaliyahum. Ada tiga golongan manusia, tiga orang akan tiga golongan, tiga person manusia di kalangan Bani Israel. Satu Abros. Abros itu yang banyak koreng-koreng di seluruh tubuhnya, borok, buruk bahasa Sunda namanya. Kedua Afro. Afro itu botak, tidak berambut, klimis. Dan yang ketiga A'am, buta. Allah ingin menguji ketiga orang ini, lalu Allah mengutus kepada tiga orang ini satu malaikat. Datanglah dia kepada Abros. Abros itu yang buduk dia tadi. Faqala lahu anni ayyu syai'in ahabbu ilayya. malaikat bertanya, apa sih yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Dia menjawab, laun hasanan wa jildun hasanan. Aku menginginkan kulit yang mulus bagus dan warna kulit yang mulus bagus. Gitu ya. Fa masahu fa dhahaba anhu wa dharru. Diusaplah oleh malaikat itu, hilang semua warna-warna. Semua seketika mujabarin usapannya. Satsiru mentu seucapan nyata mujarab tadi. Maka dia pun memiliki kulit yang bagus dan warna kulit yang indah. Lalu bertanya, ayyul mali ahabbu ilayka, harta apa yang paling kamu suka? Dia menjawab, al-ibl, unta yang paling sesuai. Dikasihlah seekor unta yang bunting, malaikat ini memberikannya dan mendoakannya, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan barokah kepada dan harta ini. Beranak pinaklah dengan cepat. Akhirnya tak berapa lama untanya memenuhi seluruh kandangnya. Saya ratusan malaikat. Datang juga malaikat ke orang yang botak. Dia bertanya, ayu syaina habu ilaih, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sya'run hasan, saya ingin punya rambut yang bagus. Wa yadhhabu 'an alladhi qadara Allahu an-nas wa qadara an-nas bihi, sehingga hilanglah kebotakan yang menyebabkan orang-orang mencela aku dengan sebutan sebotak. Diusaplah kepalanya, lalu tak berapa lama tumbuh rambut yang indah dan bagus. Ditanya, harta apa yang paling kamu suka? Sapi. Dikasihlah seekor sapi yang bunting, lalu didoakan. Beranak-pinak. Tak berapa lama, sapinya berkembang biak dengan cepat. Dia pun kaya raya. Ya, hartanya bagus. Kebayangkan saat terus. Hartanya banyak. Datang pula malaikat kepada orang buta, ditanya, apa yang paling kamu suka? Saya ingin melihat. Diusaplah mata. Saya ingin celaan orang karena kebutaan sihir. Mendadak matanya awas dan cekas. Cekas itu tajam. Orang semacam kita-kita ini, bahkan yang muda juga banyak yang sudah berkacamata ya. Kalau membaca jauh gak bisa. Membaca dekat ada juga yang gak bisa, harus dijauhkan. Biasanya para orang tua. Kalau yang masih muda, biasanya yang dekat bisa, tapi yang jauh enggak. Ada lagi yang jauh suram, yang dekat juga suram. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ini orang cekas. Lalu tanya lagi, apa kata yang paling kamu sukai? Kambing. Dikasih kambingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Beranak pinak sehingga tiga orang yang tadinya cacat dan miskin berubah menjadi orang sempurna dan kaya raya. Lalu Allah Azza wa Jalla akan menguji ketiga orang ini. Diutuslah malaikat kepada tiga orang ini berwujud orang persis seperti mereka dahulu. Kepada orang yang tadinya bulu koreng gitu ya, seluruh tubuhnya banyak borok, malaikat datang dalam bentuk orang seperti itu. Lalu orang tersebut meminta, dia menyatakan, ana fi safarin fala bala walil yawma illa billah thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal jidda al-hasan wal ma'a ba'iran ataballahu bihi fi safar. Aku sedang safar, tidak ada yang bisa menyampaikan aku ke tempat ini kecuali Allah, kemudian kepada engkau. Pakai kemudian. Maka aku meminta harta, aku meminta kepada engkau yang telah memberikan warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus, minta satu ekor saja unta agar aku bisa sampai ke tujuan safar. Orang ini menolak, tidak mau memberikan walaupun hanya seekor unta di antara ribuan untanya yang bertebaran di sana. Lalu malaikat berkata, kayaknya aku kenal nih kepada kamu. Alam takun abros yadhilkan nas, bukankah dulu juga kamu korek? Lalu orang-orang menghinakan karena kebudugan kamu, wa faqir, kamu juga fakir, fa Allah azza wa jalla. Lalu Allah memberikan harta melimpah ini kepada orang ini berdusta, innama waratsul hadzal mal. Aku mewarisi harta yang banyak ini. Apa kata malaikat? In kunta kadziban fa sayyarallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaanmu dulu. Dan orang ini kan dusta. Lalu tak berapa lama setelah itu muncul bentol lagi di kulitnya, digaruh, nyebar sampai bulu belakang. Bersamaan dengan itu satu demi satu untanya mati sampai habis. Kembalilah dia seperti dulu kala. Ia korengan lagi, buruk lagi, borokan lagi, ia juga apa? Miskin lagi. Lalu Allah pun mengutus malaikat ini juga ke orang yang tadinya botak dalam bentuk orang miskin yang juga botak, sama gak mau memberikan hartanya sekarang membantu. Padahal mau memberikan satu gak jatuh miskin ya. Lalu malaikat mendoakan, kalau kamu dusta semoga Allah mengembalikan kamu seperti dahulu kamu. Berbeda dengan ketika dia mendatangi orang yang tadinya buta, dia bertanya berkata, ana rajulun miskin wa musafir qad inqatatu aqad inqatat bi al-jibal fi safari. Aku ini seorang laki-laki miskin dan ibnu safir. Aku telah menembus gunung dan lembah dalam safarku. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku ke sini kecuali Allah, kemudian kamu. Maka as'aluka billadhi radda 'alayka wa sarra syatan ataballaghu biha fi safari. Aku meminta kepadamu atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan satu ekor kambing untuk menyampaikan aku kepada tujuan safar. Apa kata orang buta? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fa hunna syi'ta wa da'ma syi'ta fa wallahi ma ajhaka al-yawma bi syai'in aqaddahu lillah. Kata orang buta, dulu pun aku buta seperti engkau. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Sekarang ambil kambing mana saja yang kamu suka, berapa ekor pun yang manapun, dan tinggalkan mana yang tidak kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menghalangi engkau untuk mengambil milikku karena Allah silakan. Ambil semuanya. Si buta ini tidak pelit seperti dua kawannya tadi, ya. Tidak berdusta. Dia terang-terang, dulu juga saya seperti kamu. Yang buta yang miskin, Jadi kedatanganmu itu mengingatkan aku kepada nasib dan kesengsaraan aku. Sekarang ambil mana saja yang kamu suka. Apa kata malaikat? Amsik alaika ma'ala fa'innama ubtulitum faqad radiyallahu anhu wa sahib an sahib baik. Kata malaikat, silakan kamu pilih seluruh hartamu. Kalian bertiga telah diuji dan Allah ridha kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu itu. Kita memang tidak seperti itu dulu, tidak kita tidak koreng, tidak botak dan tidak buta. Tapi haruslah yang kita miliki semuanya itu pemberian Allah Subhanahu. Apakah kita akan mensyukurinya atau mengkufurinya? Itu sangat menentukan bagaimana nasib kita di masa-masa yang akan datang. Tahu saya Allah akan kembali mencabut pemberiannya kepada kita, lalu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah bakhil. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Jangan keket, menengkel, menggesek. Jangan buntut kasir. Kalau ada buntut kasir, baknya itu jadi balasan aja. Tapi ada jangan jangan buntut kasir. Tapi dermawan. Inilah yang kedua. Yang ketiga. Ah, tinggal seperempat jam lagi. Cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita akan teruskan di hari Selasa terakhir bulan ini, karena Selasa depan sudah usahanya ke tempat lain. Selasa dua, Selasa yang akan datang Idul Adha, mungkin libur juga ya. Insya Allah Selasa yang ke. Tanya Pak. Mangga Pak Mulyono dari Popo. Raja salah wae. Silakan Pak Mulyono. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai antara orang tua. Untuk contoh yaitu pada akhir ini anak itu terlalu tidurnya terlambat untuk sholat subuh. Jadi ingatkan tidak diperbolehkan. Suatu saat mungkin ditanduk masuk dalam ibunya atau orang tua bapaknya mengatakan kamu nanti neraka setan. Bagaimana untuk mencabut kata-kata itu? Karena itu tanjur mengucapkan itu setelah mengatakan dia sunnya untuk mencabut kata-kata karena itu kan tidak punya kata-kata setan atau neraka. Keduanya, saya mendengarkan tadi masalah sengaja di Roja menaik korban. Bagaimana seandainya mau korban dipertimbangkan salah satu adanya membangun masjid dan satu mau korban, tapi yang dipilih antara dua itu untuk disumbangkan membangun masjid. Bagaimana solusinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Mulyono dari Madrasah Al Hidayah. Ibunya lagi dengar. Pertama, anaknya sebesar apa, Pak? Tidak besar. ABG atau sudah nikah? Belum. Belum. Iya. Bagaimana kalau anak ini dibangunkan waktu subuh susah, bandel, sampai terucap dasar setan bakal masuk neraka gitu ya? Iya, ini tidak dilakukan lagi, salah, keliru, tidak boleh. Kalau ucapan orang itu bisa jadi doa kepada anak. Bagaimana kalau kejadian benar nanti akhirnya neraka karena doa orang tua? Nanti orang tua juga tersinggung dan anak menjadi begitu karena kelalaian orang tua tidak mendidik sejak kecil. Mungkin karena kelalaian. Apa yang dilakukan orang tua bernama tobat. Itu kekeliru, kesalahan besar. Tobatnya pertama menyesal, kedua berhenti jangan lagi berdoa doa keburukan bagi ibunya. Ketiganya tidak bertekad tidak mengulang. Insyaallah dengan cara itu tobatnya diterima oleh Allah. Lalu banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi anak. Ya Allah berikan hidayah kepada anak saya dan kepada anak yang soleh dan solehah, gitu ya. Berikan semangat yang tinggi untuk mencari ilmu dan seterusnya, gitu ya. Kemudian didik anak suruh ngaji, ya, suruh umpamanya bapak hadir ke sini, bawa anak ayo ngaji sama-sama bapak. Insya Allah mendengarnya pertama terpaksa, lama-lama mendengar dapat hidayah, insya Allah jadi soleh. Ya. Begitulah yang harus dilakukan, bertobat dan mendoakan kebaikan bagi siapa. Kedua, mana yang harus dilakukan, bangun masjid atau kurban? Kurban, karena kurban ulama ada yang mewajibkan. Kalau menyumbang ke masjid, semua sepakat sunnah. Nanti bangun masjid itu kan waktunya tidak tertentu, bisa besok lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan gitu kan. Tapi kalau kurban waktunya saat itu. Jadi dahulukan kurban dulu, nanti bangun masjid besok lusa bisa kita sumbang. Dalam suatu majelis mengenai kurban, si pemateri menyampaikan bahwa kurban itu pada hakikatnya adalah pemutusan kemusyrikan Nabi Ibrahim atas ceritanya kepada Ismail. Dikhawatirkan keceritaan itu akan atau sudah melebihi keceritaannya kepada Allah, maka turunlah perintah menyembelih putra yang disayangi. Apa ada riwayat atau hadis seperti itu? Riwayatnya benar, tapi itu analisa orang tersebut. Analisa salah satu di antara analisa orang tersebut. Tapi riwayat bahwa Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyembelih putra, ya itu Al-Qur'an lah. Apakah status hadis mengenai sholat sunnah pada waktu syuruk atau isyraq sahih? Sahih. Hadis itu diriwayatkan yang ashab sunnah. Ashab sunnah itu Imam Abu Dawud al-Tirmidzi an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Saya punya saudara yang menjadi murtad. Apabila kedua yang bercerai, bagaimana perhitungan harta bagi sang istri yang jelas seorang muslim? Kalau istrinya muslim, terus suaminya murtad, nikahnya fasik, bukan cerai. Fasik itu rusak, otomatis nggak boleh lagi. Mereka berkata-kata suami istri. Kalau yang istrinya yang muslimah, lalu suaminya murtad menjadi agama lain, maka otomatis nggak boleh lagi berhubungan. Nanti sebenarnya tinggal diurus secara administratif saja, tapi secara agama sudah otomatis. Tidak boleh lagi berhubungan, tidak boleh lagi seluruh. Bagaimana hartanya? Hartanya bukan dibagi dua, tapi masing-masing. Mana harta bawaan istri atau hasil usaha istri itu milik istri. Mana milik suami, baik bawaan ataupun usaha milik suami, dipisah. Makanya tidak boleh ini milik berdua, enggak. Tetap milik istri, mana milik suami, mana. Untuk mengantisipasi kalau-kalau ada kasus begini atau salah satu mati, tetap harus dipisah. Bagaimana dengan arisan yang diarahkan? Untuk masalah fikih muamalah, coba nanti tanyakan ke Ustaz Erwandi ya. Tentang amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti kita akan bahas, insya Allah. Bagaimana sikap kita dengan perizinan pendirian gereja di wilayah kita? RT datang ke rumah untuk minta tanda tangan warga. Jangan diizinkan. Tidak boleh diizinkan. Penguasa tidak boleh mengizinkan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu nanti kesalahan pemerintah. RT/RW yang disuruh dibayar ya. Kalau nggak dibayar nggak akan. Nasihati bapak ini selutan gitu ya. Jadi berupaya untuk tidak disuruh. Tentang tentang kulit kurban sudah kita bahas. Tentang sholat tanyakan satu. Saya punya uang, tapi uang pinjaman di bank setelah gadaikan SK PNS. Ada yang kena musibah atau masalah, istri melahirkan di klinik, tidak bisa pulang karena kekurangan biaya. Lalu kita bantu, apa hukumnya? Dan bolehkah uang yang kita pinjam di bank itu kita kurbankan? Pertama, menolong orang yang sudah itu wajib kalau kita mampu. Dan sudah kita jelaskan siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolong. Allah Rasul menolong seorang hamba, selama hamba itu suruh siap menolong saudara. Allahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni abdi. Allah selalu menolong hamba, selama hamba itu menolong sesama. Jadi bagus, wajib apabila kita mampu menolong. Tapi cara menolongnya jangan dengan cara yang dilarang, seperti penyembuhan kebal. Karena apa? Karena kita terikat atau terlibat transaksi ribawi. Nabi Musa menyatakan akiluhu wa mukiluhu wa syahiluhu wa katiluhu lumsawa. Orang yang memakannya dan yang memberi makannya, yang mencatatkannya dan yang menjadi saksinya, dosanya semua sama. Yang dimaksud yang memakannya adalah yang menerima harta riba, yang disebut dengan wamukilu atau orang yang memberi harta riba, dosanya sama. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu ya. Jadi cepat tebus sehingga apa namanya sesegera mungkin terlepas dari apa, dari transaksi yang diharapkan transaksi tersebut cepat secepatnya diselesaikan. Bolehkah ketika akan berkorban kita meminta 10 kantung keresek untuk dibagikan kepada saudara-saudara, tapi kita sudah mengambil bagian dari hewan korban kita tersebut? Kalau tidak menimbulkan madarat dan panitian boleh kan? Boleh. Tapi kalau menimbulkan madarat, jangan. Contoh, ada di suatu tempat, karena banyak, satu kantong keresek bisa 2 kilo isinya. Kalau pas seseorang menitipkan kambing yang kecil, harganya kalau sekarang 1,5 juta. Paling kalau di kilo, nggak akan sampai 10 kilo. Ya, lalu dia minta 10 keresek, 1 keresek, kan 2 kilo. Jadi apa? Untung dia. Nah, banyak orang yang seperti itu, titipkan ke dia yang kecil aja, nah kita minta 10 koresek. Jadi bisa 2 kali lipat. Ini kurban apa? Bisnis. Nah, boleh yang seperti itu ya. Ah, kalau enggak boleh gitu maka akan dititipkan ke sana, meninggal aja sendiri. Nah, kan begitu kalau kelihatan ketahuan. Oleh karena itu tidak boleh kalau motifnya seperti itu. Kalau 10 keresek habis, apalagi dia sudah ngambil, saya ngambil pahanya 2 ya, minta 10 keresek, 1 kereseknya 2 kilo. Itu bukan kurban, rampok. Terakhir ya, sudah hasil 12. Suami saya berusaha. Ketika Anda berikan input agar dakwah dimasukkan dalam konten bisnis pelatihan SDM, suami juga jawab, kalau kita pakai konsep dari agama ini dan itu, nanti pihak perusahaan komplain dan lain-lain. bagaimana keputusan apakah saya atau akan berdosa karena lalai dalam menyampaikan agama. Kalau secara teknis tidak mungkin, ya tidak harus seperti itu. Pokoknya tetap ada kontribusi kepada dakwah. Mungkin faksoda kalau untuk dakwah, gitu ya. Ataupun umpamanya tolong cari ikhwan-ikhwan yang potensial mau belajar agama, tapi nggak punya biaya, saya biayain tiap bulan. Selama saya mau, berapa orang? Ya 5 orang, 10 orang, nanti saya biayai. Nah ini bagus, nanti pahalanya juga insya Allah dapat ya. Jadi banyak cara, kalau ada satu cara mentok, ya cari seribu cara lain masih terbuka. Mohon bimbingan, termasuk ketika Anda termasuk juara buku-buku Islam. Soalnya Anda bilang, Mi, nanti kita dikira teroris yang akan orang pakai pintaran. Apa hubungan teroris dengan jualan buku? Tidak ada teroris yang jualan buku dan tidak ada penjual buku yang jadi teroris. Bilang aja gitu. Ada nggak di berita dikait-kaitkan itu kompom itu punya toko buku? Kan nggak ada ya. Mudah memutarkan argumentasi itu. Ya. Cukup sampai di sini dan waktu yang kita miliki juga sudah habis. Insyaallah kita berjumpa kembali Selasa yang keempat dari bulan ini. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.